عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Sebagian ulama mendhaifkannya, tetapi maknanya benar. Kadang-kadang dhaif, lemah sanadnya, tapi maknanya benar. Kata Rasulullah, kata Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Badiru bil a'mal, dahuluilah dengan amal saleh atau amal saleh sebelum datangnya tujuh perkara. Artinya kita ini tidak akan luput dan tidak akan meleset dari tujuh ini. Maka sebelum datangnya yang tujuh ini, hendaknya badiru bil amal, bersegera untuk beramal. Yang pertama, kata Rasulullah, hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Tidak lain yang kalian tunggu atau yang akan menghadang kalian adalah kefakiran yang membuat kalian lupa dari ibadah. Kadang-kadang orang karena fakirnya dia lupa akhlak. Kadang-kadang karena fakirnya dia lupa rasa malu. Meminta, mengemis dengan tanpa rasa malu. Salat pun juga tidak konsentrasi dan tidak khusyuk. Faqran munsiyan. Apa maknanya? Sebelum datangnya masa-masa kritis-kritis yang seperti ini, maka hendaknya manfaatkan kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Tidak lain yang menghadang atau yang kalian tunggu adalah kefakiran yang menjadikan kalian lupa. Masih mending kalau orang miskin harta tapi enggak miskin agama. Sudah miskin harta, miskin agama. Sehingga karena miskin harta, miskin agama, tersiksa lahir dan batin. Mengemis, meminta dengan tanpa rasa malu, selalu menggantungkan barakallahu fikum pada orang lain, selalu dan selalu dan selalu, seakan-akan tidak bisa hidup dan tidak mungkin tertopang kehidupannya tanpa ada orang lain. Na'udzubillah, faqran munsiyan. Kefakiran yang membuat dia lupa. Yang kedua, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat dia melampaui batas. Yang melampaui batas. Ada orang yang seperti itu. Semakin kaya semakin sombong. Semakin kaya semakin jauh dari masjid. Semakin kaya semakin jauh dari tetangga. Semakin kaya semakin jauh dari orang miskin. Semakin kaya semakin na'udzubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sebelum datangnya masa-masa seperti ini, hendaknya kamu terlebih dahulu beramal saleh. Kenapa? Yani apa maksudnya ketika datang masa kaya tinggal udah sombong aja, enggak apa-apa, yang penting dulu saya baik? Enggak. Artinya as-sawabik al-lawahik laha ahkamus sawabik. Artinya, kalau orang di masa miskinnya sudah terlatih dengan ibadah, di masa miskinnya sudah terbiasa dengan ibadah, sudah terbiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia kaya pun akan lebih baik. Ketika di masa kayanya dia baik kepada Allah, dia rajin ibadah, maka ketika di masa miskinnya pun dia akan terjaga dan terlindung. Itu maknanya. Yang ketiga, au maradan mufsidah. atau sakit yang membuat kalian rusak. Artinya sudah mulai lemah, tenaganya pun lemah untuk berdiri salat maradun mufsidah. Maka Rasulullah mengingatkan, sebelum datangnya sakit, manfaatkan masa sehat. Manfaatkan masa sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu urusan kita di dalam berdakwah. Apa yang kita inginkan dengan dakwah? Yang kita inginkan orang mau nunut pada kita, mau taklid pada kita, mau menggebau berkelompok dengan kita? Enggak. Yang kita inginkan adalah bagaimana supaya orang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Yang kita harapkan adalah orang bagaimana supaya beribadah kepada Allah dengan benar. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menjamin keselamatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada jaminan, taruhlah misalnya sebagai seorang ustaz, kita diberi jaminan oleh malaikat bahwa kamu ada kartu keluarga sekian orang, bisa kamu masukkan surga. Bisa aja kita membentuk kelompok, dan pokoknya orang itu jangan sampai keluar dari organisasi saya, dari kelompok saya. Setiap dia mau keluar, tak datangin kamu, pokoknya awas, taklimnya di sini saja, nggak boleh taklim sana kemari, tolong. Sebenarnya sederhana aja kalau kita jawab, ada jaminan bahwa saya belajar sama kamu masuk surga. Ada tiket, kalau masih ada sisaan tiket saya mau beli. Kadang-kadang orang begitu. Yang menghadang kita ini adalah kemiskinan, kekayaan, sakit, kematian, dajjal. Itu di depan kita. Kita tidak tahu apakah saya yang meninggal duluan ataukah Anda yang meninggal duluan, Anda yang meninggal duluan atau saya. Yang jelas saya tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin, jangankan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, fa inni la ughni anki min Allah syai'an." Wahai Fatimah, silakan engkau wahai putriku minta harta saya sesuka hatimu. Apa yang saya miliki dan saya sanggup, saya akan serahkan. Tapi harus ingat, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya adalah tanggung jawab. Urusannya adalah tanggung jawab. Sehingga kadang-kadang seorang dai merasa bangga dengan banyaknya pengikut. Bangga dengan orang yang taklid, yang fanatik dan ta'assub kepada dia. Enggak merasa bahwa ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak merasa bahwa ini adalah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, au haraman mufnidan atau haraman mufnidah. Pikun yang merusak kehidupan kalian. Enggak keluar dari itu orang. Kalau enggak sakit, ya ujung-ujungnya pikun. Maka sebelum datangnya masa pikun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mautan mujhizah, atau kematian yang memang sudah mesti. Au dajjal fa syarru ghaibin yuntazar, atau bahkan dajjal dan itu adalah paling jeleknya yang kalian tunggu. Awisa'atu wasa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, dan hari kiamat lebih mengerikan lagi dan lebih pahit lagi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sebelum datangnya tujuh ini untuk mengisi diri kita dengan amal ibadah, mengisi diri kita dengan amal saleh, mengisi diri kita barakallahu fikum dengan salat wajib, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Itulah kesibukan kita sebagai seorang muslim.